Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi alladhina nalu bi sohbatihil fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'an al-kurama wa masyayikhan al-a'izza engkang sangat kula ta'zimi, kula suwuni pangestu lan pendungo soho engkang tansah dipun mulyaaken Allah. Wonten ngarsanipun para alim, ulama, para masyayikh, para sesepuh lan bini sepuh, langkung-langkung para kiai. Ki niku wong tuwa, mboten kudu tuwa umure mawon, nanging tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa atine, tuwa amaliae, tuwa ibadae. Yai tegese bisa ngayai apa-apa, isok sembarang kalir, mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan, problem yang terjadi di umat, di tengah-tengah masyarakat. Niku kiai mulane terus ditimbali mbah mergo pinter nambahi. Nggih. Lah sing ngene-ngene iki dudu kiai ini. Niki Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayai. Artinya numpak sepeda motor gitu. Masuk numpak tok kaya gerayah-gerayah setir, gerayah-gerayah rem, kopling, macam-macam. Artinya tidak semua kiai ku gendah ngono lho. Zaman akhir malah wakeh kiai sing orang gendah. Tapi kene gak kiai gak oleh ngomongno iki. Kalau Imam Ghazali mengklasifikasikan ada ulama usu, ulama-ulama yang jahat, kiai-kiai sing orang gendah lek cara sakniki. Wong sepuh biyen ngelompokno kiai niku macem-macem. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur itu kiai ahli tutur-tutur, ahli nasihat, ahli mulang muruk ngaji, ahli nambah semangat ibadai umat, ahli nambah kekuatan iman takwane umat, ahli mendamaikan umat, merukunkan umat. Iku kiai tutur. Ono kiai catur, kiai yang ikut bermain dalam percaturan politik. Biasanya kiai semacam ini lebih sering ke pendopo daripada ke masjid, lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian, lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat. Luwe seneng intak-intik ngurusi proposal timbangane mucal. Mohon maaf barangkali ada yang merasa tercelekiti. Saya berbicara fakta, saya berbicara realita. Niku Kiai Catur namanya. Wonten Kiai Sembur, niku Kiai tukang suwuk. Gaweane nyemburi wong. Itu cilik apa itu gede? Jadi ono Kiai Tutur, ono Kiai Catur, ono Kiai Sembur. Niki sing paling elek dhewe Kiai Nganggur. Saking eleke wong tanggane gak doyan. Ya ana tanggae slametan duwe gawe hajatan gak diundang, nganggur ganti gawean. Kiai nganggur iku wis elek, iki ana sing luwih elek meneh yaiku Kiai Ngawur. Ora iso ngaji dadi kiai. Maca ayat Quran salah, maca hadis ora tepak, tapi senengane dalil. Apal ayat Quran loro angger petuk uang didalili. Ketemu uang metu dalile kula taele. Padahal me apal ayat Quran loro. Apal hadis telu janji ketemu uang metu dalile kula sallallahu alaihi wasallam. Iso dalil tapi kadang yo gak weruh dalan. Oke, dalil niku apik. Tapi lihat-lihat dulu yang didalili udah siap nerima apa belum, situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, tempatnya di mana. Cok ngawur, mungkin nek ngawur malah ndak karu-karuan dalile. Ono arek nom-noman nonton konser dangdut joget meruntus mendem karo nyekek botol, nyekeli botol meripate wabeng kaya mari klebon orang-orang. Dicedhaki marot teblek pundake didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakin disampluk botol kon. Carane gak ngono. Tunggu dulu engko lek wis dene lerep anteng sareh lungguh genah diomongi alon-alon, tuturi alon-alon. Seperti itu pula Rasulullah dalam menghadapi orang caranya kan berbeda-beda. Ada orang masuk Islam karo Kanjeng Nabi dipesen ikhfi islamak, rahasiakan dulu Islammu. Kenapa? Keluargamu, lingkunganmu, masyarakatmu ndak seneng nek awakmu mlebu Islam, gak siap menerima keislamanmu. Kon dimusuhi gak kuat. Meneng-menengan dhisik. Tapi ada juga yang begitu masuk Islam langsung disuruh terang-terangan. Ketika yang dihadapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Kanjeng Nabi dawuhe malah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuatan. Sayyidina Umar, wonge gagah, gede dukur, sakti, jangankan manusia, setan nih karo Sayyidina Umar wedi. Ana embong arep dilewati Sayyidina Umar. Iku jarak 10 mil setan wis melayu kabeh. Sing lewat Sayyidina Umar, nek sing lewat wong kerajaan ya malah ngumpul setane. Kumpul-kumpul kanca dhewe arep teko ya ngono. Satu ketika Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Umar pas lenggah ten gene serambine masjid, ana wong badui. Wong badui wong desa bodho. Masuk masjid nyok-nyok-nyok-nyok-nyok. Nang pojokane masjid ngoyo keracak. Sayyidina Umar lihat langsung bangkit sambil menghunus pedang, kurang ajar, arep diketok mbuh apane ngono. Pedang dicungne ngene arep diketok. Dipenggak karo Kanjeng Nabi, "Kalla ya Umar, ojo Umar, arep mbok apakno, ketok mawon." Apa nih saya mbok ketok? Kono aneh ngono. Lha kok mbok ketok? Lha niku mungkar. Ngoyo nang masjid, "Ama qulta li ya Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi." Bukankah engkau telah mengatakan kepadaku wahai Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan kekuatan? Itu kan mungkar, kencing di masjid. Ketok ae. Kanjeng Nabi dawuh Umar, "Ketok yo ketok." Tapi masalahnya wong iku mlebu Islam sik seminggu. Dia ini gak ngerti rumah sana masjid itu podo karo WC nasional. Lah ono sih masjid itu kotor gak dibersihin, najis gak disuceni, ono telek cecek yang dibunderi kapur nang ditulisi awas telek. Kan dianggap podo karo WC nasional. Yang kedua Umar, wong iku jenguyo. Lho kok arep mbok ora-ora kaya wong e mlayu, koyoe malah korat karit tekan dindi. Artinya apa? Jangan kamu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bermasalah, karena itu akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Filosofinya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak-bapak pejabat Muspika, Pak Lurah, nek dilulu mblarah. Mulane ora oleh dilulu nemen-nemen. Ana sing gak tepak kritik, ada yang gak tepak kritik, kan harus seperti itu. Tokoh-tokoh masyarakat senipun ingkang kula hormati, para majelis asatid, lek bahasane wong krajan ya para guru, ingkang sedaya insyaallah saged digugu tur saged ditiru. Itu memang bahasa Jawa itu luar biasa dibanding bahasa lain. Hampir 30% bahasa Jawa itu kena di otak atik matuk. Nggih. Niki sing jenengan sing tak lungguhi dilungguhi niki namine kursi. Soale nek lungguh disingkur ora diwasi. Ana wong lungguh kursi karo madhep mrene lah gak ana. Mesti disingkur, disingkur ora diwasi. Basa Jawa lak ngoten, piring nek ngelapi karo miring. Mengkurep yo angel. Niki jenenge gelas. Gelas iki maksude lek wis tugel ora kena dilas. Ya apa lek ngelas beling. Garpu sigar-sigar ora dompo. Lemah mergo gelem didegi omah. Gak tau protes. Tanah tatanane genah. Bumi ditanduri tebu isok semi. Basa kramane siti soal isine wong mati. Hebat bahasa Jawa. Sampai awak sak kujur kena di otak adik matuk. Iki rambut mergo ram-ramane lembut. Cilik-cilik to rasa linggis-linggis. Ram-ramane lembut. Digawe mikir jenenge batuk pangembate barang sing matuk. Digawe nyawang moto soal iso ngemot nek nyoto. Nek ketok nyoto iso dimot. Lek gak nyoto gak iso dimot. Contone entut. Gak ketok kan. Kuping kaku tur njer piping. Umpama lemes mungkin numpak sepeda motor iso kaya kipas wir. Itu bahasa Jawa. Irung diarani irung ku itis gak tau wurung. Jujur ambu pindang ya pindang temen. Lho gitu, ambu brambang ya brambang temen, ambu sate ya sate temen, ambu telek ya telek temen. Jujur gak ono telek ambu sate lah gak ono. Jujur irung. Lah nek ana pejabat yang tukang korupsi, irungmu gak gelem gawe irung. Cangkem nek ana rezeki cancang ora mingkem. Ngisore janggut lek ketemu ajang manggut-manggut. Ngisor maneh weteng isine ruwet tur peteng. Isine ruwet mau macam-macam ndek jero. Peteng gak ana lampune. Mburi iki diarani bokong, soalnya bentuke amba atik merkongkong. Wis jan. Basa Jawa ngono. Loh, wong nyolongan ku jenenge maling, soale amale wong sing ora eling. Nek eling gak kira nyolong, ngono lho. Nggih, wong wedok nakal diarani sundel. Mergo nafsune kendel. Letreke amit-amit kok. Tanda sing bayar kontan oleh nyanda. Lho, nakal maneh jenenge balon, sing bayar oleh kelon. Ngono. Loh, kelon ini nyekel alon-alon banter-banter jotosan jeneng ngono ku si ono sing takon pak, lah nek lonte pak jadi lonte ya pun gawiannya kelon karo metete ngono kuwi kok lah nek guru tukang mulang kudu kenek digugu ya kenek di tiru. Utawa guru nek minggu turu soalnya libur ya. Saya sekedar mengingatkan teman-teman guru, apapun guru agama, guru umum, wis guru pokoknya, namanya saja digugu ditiru, panjenengan semua adalah panutan dari murid, teladan bagi murid. Apapun yang dilakukan oleh guru akan dicontoh dan diteladani oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, dan seluruh perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru nurun baik kepada muridnya. Perilaku buruk dari guru pun juga akan menurun buruk pula kepada murid-muridnya. Tak keliru kalau dulu ada pepatah mengatakan, guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Ketika guru melakukan kesalahan, muridnya akan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Bahkan pepatah itu sekarang sudah semakin parah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Artinya mendidik murid zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu. Betul? Kalau murid zaman dulu sama gurunya nurut-nurut, manut-manut, dikongkon ngulon, ngulon, gak ono sing wani ngalor ngidul ngetan. Nek murid sekarang diperintah gurune, ayo ngulon, sik takon, lapo kudu ngulon? Ono apa ndek kulon lak ngono? Kalau murid zaman dulu ndak, wis ngulon, mbuh ono apa, mbuh lapo wis gak, pokok ngulon-ngulon. Mulai sekarang ndak. Dulu ono guru longgoh, murid ukate lewat ngarepe gak wani. Ono Pak Guru, ono Bu Guru gak wani lewat ngarepe, lewat burine. Atau kalau enggak gitu boleh dalan liyo. Kalau terpaksa enggak ada jalan lagi, itu satu-satunya jalan. Terpaksa lewat ngarepe bungkuk-bungkuk, sungkuk-sungkuk, sandal dicangkeng. Murid jan iki ono gurune lungguh lewat ngarepe biasa, melayu mencolot atik ngentut. Biasa. Lho iya kok, apalagi gurune seh enom. Murite wedok wis gedhe. Guru cocok gak main mata. Loh, maafkan sekarang lagi banyak orang yang suka main mata. Tidak peduli guru sama murid, kadang gitu. Kalau lagi mainin mata katanya, kalau yang dimainin mata sebelah kiri, ting ting ting, itu jari artinya I love you. Oh no, jari ini. Kalau ketip yang kanan, teng teng, ini ku I want to kiss you. Oh no, anek ketip karo ini maknanya I kelilipen you. Padahal salah satu faktor ilmune murid isok manfaat, isok barokah, wallahi itu karena khidmahnya kepada gurunya. Sa'alim-alime murid, sa'pinter-pintere murid, katik gak taklim, gak taat karo gurune, yakin ilmune gak manfaat, gak barokah. Murid biyen ku manut, Pak. Ana murid kok dedel, ngertos dedel nggih. Wis kaya sampean lah. Diwuruki ngaji lu wangel, diceluk karo kiyaine. Lele, le, le, brene, brene. Kiyai, kiyai. Kono diwuruki ngaji cek repote dedel. Nggih, kula niki dedel. Ayo, mangapo? Jangan mangap, mangap muridnya. Begitu mangap didoni. Ate itu gede. Wah. Cerus. Ayo, dilek, dilek. Gak kate mbantah. Subhanallah. Mari ngeleki dunia kiai ini, murid dedeli kecerdasane, ngalah no, murid yang paling cerdas dewe. Ini murid biyen manut ngono iku, digarap karo gurune ngono ku manut. Murid saiki jurus. Se. Kiai ini duwe lara mengi apa gak? Oh, duwe lara mengi ketularan mengine temen. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, cetek-cetek ae. Iki ono ulama besar. Namanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi. Iki Syekh temenan nih, ora Syekh lor, Syekh kidul, Syekh setan, Syekh kulon. Syekh temenan. Beliau orang karomah, hebat, saking hebate. Janji butuh duit. Saku baju ditepuk, sak klambi ku ditutuk, tuk, metu duite berubul sesuai kebutuhan. Kok butuh duit 10 juta, saya klambi ditutuk, tuk, berubul, metu 10 juta. butuh 20 juta. Saya klambi ditutup, tuk, berubul, metu 20 juta. Subhanallah, hebat. Nah, aku umpamu kok iso ngene, gak ada ceramah tekan dinti aku. Butuh duit, tak tutup sauna. Ini subhanallah. Ditanya sama orang, ya Syekh, bimanil tahadihil karomah. Penjenengan saged hebat koyok ngonten niku jalarane napa? Jawabannya apa? Li khidmati ustadi, karena khidmah saya pada guru saya. Pengabdian dan hormat saya kepada guru saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Iku hebate wong biyen. Murid zaman biyen. Anak juga begitu. Mendidik anak zaman sekarang bagi orang tua jauh lebih sulit daripada mendidik anak zaman dulu. Leres napa mboten? Lek anak biyen nang wong tua manut-manut, nurut-nurut, dituturi wong tua, unding kluk khusyuk tawanduk, nyawang wajahe wong tua gak wani. Anak sakniki dituturi wong tua banter balike. Ana wong tua nang keprucut omong nang gone anak, balik omongane. Lele. Bapak rasane keliru duwe anak awakmu. Koncone bapak akeh, anake apik-apik, gak kaya awakmu. Jere anak, "Ya apa, Pak? Saman keliru duwe anak aku." "Iya, padha ae, Pak, masih aku ya keliru duwe bapak sampean." "Koncoku yang akeh, Pak, bapake yang apik-apik, gak kaya sampean." "Oh, arek diomongi wong tuwa mbantah, anakan napa kon?" "Jere anak, lah sampean bapakan napa?" "Nah, aku gak kira metu aja sampean polah-polah karo ibu aku ngono." "Ngono kon karo wong tuwa kate wani, rugi aku le duwe anak kon." "Jere anak, aku badhe apa duwe bapak sampean?" "Ya gak mbateni." "Ini sampean sing hati-hati ngomong karo anak zaman saiki. Kalau anak zaman dulu gak ono model ngono iku. Diomongi ono anak kok lungguh bantal. Ayo ayo, gak ilo bantal dilungguhi gak oleh. Aja lungguh bantal, garai." No. Ini sa Indonesia ini kalimatnya podo. Longgo bantal ngarai udunen. Betapa wong biyen nasihat cukup dengan nasihat seperti itu dalam mendidik akhlak, etika, tata krama. Jo longgo bantal ndak udunen, itu kan pendidikan akhlak. Bantal iku gawe sirah, lho kok dilungguhi bokong, gak ilo. Ngono tok. Tapi mancep sampai saiki kata-kata iku. Wong biyen lek nuturi ra usah golecane ora. Tapi mancepe lo sampai saiki. Ayo delokon saiki ustaz-ustaz saiki. Nek pidato saudara-saudara. Balas gak ono sing mlebu. Dan saya mencoba metode ya opo sih supaya mancep ndak atine wong. Tak coba kul huwaile. Wong tuwek sampai arek cilik lo mancep. Itu padahal maksud saya itu juga kritik. Kalau wong-wong sing ahli politik mesti paham. Rakyat kecil itu menjerit. Yang jadi imam, yang di atas itu aturan-aturan kok enggak jelas, kok bulet mau dikemanakan sih kita? Bulet aturan. Akhirnya rakyat kecil kan jerit. Aja mumet, aja bulet, aja suwe-suwe arep diapakne sih. Kul huwaile suwen ngono lho. Sangane sampean ora patek cerdas memahami politik dadi ya ora dunung ngono. Halo. Anak dulu diomongi wong kok sok lungguh bantal, gari udunen gak wani lungguh bantal. Arek saiki ayo coba. Heh, bantal dilungguhi. Gak oleh gari udunen jare sapa? Sopir bis iku kabeh lungguh bantal kan sing udunen. Oh biyen ana arek wedok perawan metu mari maghrib digetak nang ibuke. Oh, kon niku perawan jam metu mari maghrib. Engko lak dicaplok Bathara Kala. Gak wani metu mari maghrib, wedi dicaplok Bathara Kala. Lah Bathara Kala itu maksudnya kan minal jinnati wan nas. Ada Bathara Kala dari jin, ada Bathara Kala dari manusia kan. Ana Bathara Kala sing ketok, ana Bathara Kala sing ora ketok, ana Bathara Kala sing balane grandong, ana sing doyan lontong. Saya sering sampaikan itu, cara menghadapinya pun berbeda. Kalau Bathara Kala barane grandong gampang, wacan ayat kursi kobong mesti melayu. Nah Bathara Kala sing doyan lontong musuhe dudu ayat kursi, ayate tinggalen kursine jonjung sawatno ngono. Loh kalau perawan zaman dulu ndak berani keluar habis maghrib, wedi dicaplok Bathara Kala. Oh nek arek wedok saiki diomongi ngono, aja metu mari maghrib kon, dicaplok Bathara Kala. Entepaan. Aku wis sawe pengen dicaplok gak, dicaplok-caplok ae. Anak dulu itu manut karo wong tua, sampai nikah itu apa kata orang tua? Dirabekno wong tua ku ya manut. Karo bakal bojone ku gak roh, gak kenal, gak apa. Manut. Mengkene zaman biyen isih akeh manten gak patut, gak wawuh. Lungguh kemantenan sing manten lanang madhep mrono, manten wedok madhep mrono. Tapi nyatane ben taun yo procat-procot iki. Ayo saiki sampean duwe anak wedok, sampean tari sampean nikah nolek manut. Nduk, tak olehno iko nduk yo. Solikin niko. Mabu gak seneng solikin aku arek jembulis ngono. Manut to nyang ibu. Ibuku oleh bapakmu biyen yo manut mbahmu. Gak ono wong tua kepengin jlempor ngono anak, jenenge wong tua kepengin ngenakno uripe anak. Manut to emo. Dikongkon manut emo. Lah nek sampean maksa yo solikin kon rabi sampean. Anak saiki. Sampean gak hati-hati, anallah. Boten maksudku sing gak melurun gak usah cerewet. Koyok nyumbang piro ae. Garing rungokno rewel. Wis meneng kok. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, dulur-dulur kula sedaya jamaah. Alhamdulillah niki dalu jamaah kuwatah sanget. Wonten saking jamaah Yasin, wonten saking jamaah tahlil, dan jamaah istighosah, jamaah solawat, jamaah torikoh, jamaah manakib, dan sing paling kathah niki rupine jamaah rasan-rasan. Yono, jamaah banteng bareng yono, jamaah jaranan. Tapi saya akeh jamaah rasan-rasan, lambe-lambe kudungan. Sak ruwe mripate ya diomong. Mbok ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek, ngono ku ya diomong. Tonton Dik, kala Dik, ya Allah sing lanang ganteng barang sing wedok kaya garangan anyang-anyangen. Oh sing lakoni no gak lapo-lapo, ngelambemu iku. Mbok kok ngono wong wedok. Ana tanggae mbang ngono mah, ya ngono lambene gak betah. Wong iku kok iso gawe omah koyo ngono gedene duwe teko endi mbah anu. Sing dijak omong ya setel. Aku ya gak nyangka. Binaringan didayaipun Gusti Allah. Amin. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi binaringan rahmatipun Gusti Allah. Amin. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi binaringan barokahipun Gusti Allah. Amin. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi binaringan ridhanipun Gusti Allah. Amin. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi dipunparingi manfaat ilmune. Amin. Tetep Islame. Amin. Kuat imane. husnul khotimah pungkasane, barokah uripe, tentrem rumah tanggane, soleh solehah putra putrine, kathah rizkine, kathah sedulure, kathah amal soleh, kathah ibadah, kathah ganjarane, kathah utange. Istrinya diajak. Nah, pun kok mboten maksud kula niku utang nglakoni kesaenan. Senak iki kono yen wis warga kabeh. Tur mlebune yo bareng. Jadi keluarga yang utuh, bahagia di dunia, keluargane sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Di akhirat yang utuh hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araik muttaqin. Soalnya kemungkinannya kan bisa terjadi jamaah, oke? Wonten tentunya Allah bagus keluar hasil utama, tapi bijak ke akhiratnya berantakan, semerokok kabeh. Alhamdulillah nih. Yang kita inginkan kan ning donya utuh bahagia mulya ten akhirate utuh bahagia mulya. Ono kalane ten donya sing utuh dadi keluarga tapi sok ten akhirate pisah. Yang satu ke surga, satunya ke neraka. Mungkin suami ke surga, istri ke neraka, atau sebaliknya sing wedok mlebu neraka, sing lanang mlebu swarga. Hah? Pancet. Ada kalanya di akhiratnya nanti pisah. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Mungkin yang ke surga suami, yang ke neraka istri, atau sebaliknya, sing wedok ning gone neraka, sing lanang ning gone swarga. Hah? Mosok pancet. Wong wedok mesti protes mesti. Ya wis biar enggak ada yang protes. Suami istri dua-duanya ke surga. Tapi mungkin mlebune ora bareng. Sing siji mlebu dhisik, sijine kari. Yang satu masuk duluan, satu belakangan. Mungkin suami masuk duluan ke surga, istri belakangan. Atau sebaliknya, sing wedok keri, sing lanang mlebu swarga dhisik. Salah mana? Ibu-ibu do main cepi aku. Ya wis, ben ibu-ibu gak mancep. Mungkin istri yang ke surga dulu. Lah, jereng. Suami belakangan. Ngene iki wong wedok gak seneng. Ini bukti Bapak kalau perempuan itu sukanya ketika dipuja dan diperhatikan. Memang mintanya dielem, diperhatekno. Iku wong wedok. Semakin sering dielem, semakin diperhatikan, semakin seneng. Iku wong wedok. Memang dalam beberapa hal perempuan berbeda dengan laki-laki dan ini harus betul-betul disadari oleh pasangan suami istri agar dalam kehidupan rumah tangga tidak terjadi disharmoni. Paham boten kula ngomong ngeten niki? Paham apane? Oke. Pertama, laki-laki itu lebih mengedepankan pikiran, kalau perempuan lebih menggunakan perasaan. Mulane kadang-kadang koyo ora nyambung, sing lanang gawe pikiran, sing wedok gawe perasaan. Sehingga kalau terjadi cekcok dalam kehidupan rumah tangga, wong lanang lek ngomongi sing wedok lang ini, sampeyan no bu ram mikir, sing wedok lek jawab yo apa? Nah sampeyan dadi wong lanang lho Pak, gak ngerasakno. Ya karena satu pakai pikiran, satu pakai perasaan, mesti itu. Oke, laki-laki itu pakai pikiran, sehingga kalau ada masalah, lebih memilih diem dan menyendiri. Soalnya mikir, cari jawaban, cari solusi. Mikir. Nek wong wedok enggak, perasaan itu enggak bisa diem. Dia harus mengalir. Kalau didiemkan, mentek-mentek dadi udun. Mulanya kudu diberolno. Jadi Bapak harus menyadari bahwa berbicara itu bagian cara dari perempuan untuk melampiaskan perasaannya agar masalahnya jadi ringan. Mulane rata-rata wong wedok niku cerek. ono masalah langsung dayek masuk perasaan, nyaprut etek. Nek wong lanang ndak, kalau ada masalah sama istri, diomongi dhisik, ngene lho. Nek gak diterima lagak nyaprut. Nek wong itu ndak, masuk perasaan dek langsung nyaprut tek. Nek wong lanang ndak, diomongi sik genah, lan nek gak diterima lagak nyaprut. Ketiga, laki-laki itu merasa dicintai apabila dipercaya. Semakin dipercaya, semakin merasa dicintai. Kalau perempuan merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Semakin sering dielem, semakin sering diperhatikan, semakin merasa dicintai. Ini harus dipahami. Ibu sebagai istri, mbak, harus paham bahwa suami merasa dicintai apabila dipercaya. Kalau sudah tidak dipercaya atau sering dicurigai, itu suami merasa tidak lagi dicintai. Wong wedok kudu sadar. Dan bentuk dari kepercayaan, bukti dari kepercayaan istri kepada suami, ketika suami keluar rumah, nek wong lanang lunga, iku gak sering-sering ditelepon, gak sering-sering di SMS. Lanang metu sering ditelepon, sering di SMS, yuk gergeten. Wis karuan pamit, genah-genah, jam 7 isuk, dek aku berangkat, engko paling teko ya jam 4 sore, ya mas hati-hati, berangkat dek, assalamualaikum, waalaikumsalam, rahmatullah, wabarakatuh, genah lo janjian jam 4 teko, ngunungu saya oleh 10 menit, SMS, tekon di pak, ini wong lanang moto gergeten, dibales sih karo sing lanang, teko embong, 10 menit meneh SMS meneh karo sapa pak tambah gregeten sing lanang dibalesi karo menungso oleh selawe menit nelpon ayo mau ana suarane wong wedok suarane sapa masyaallah lara bu lane wis janji yo wis nek gak penting temenanan jok sering-sering nelpon SMS nggih bu nggih bapak-bapak mulai besok aman nggih. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan merasa dicintai apabila diperhatikan, dielem. Kalau tidak percaya bapak, mbak Dane ini jenengan praktek. Nanti sampai rumah, praktek. Perhatikan istri bapak. Pandangi dalam-dalam. Sampan sawang dipandeng, ini perlu ojok kedip. Sawangan terus. Ngomong itu sawaneng langsung polai keloget, keloget. Mesti sawang keloget, keloget. Nyapa sih pak? Nyawang lapong. Ayo nyawang bojone dhewe masa gaun. Biasanya gak ngono nek nyawang lapong. Biasanya nyawang gak ngono lapong. Ayo aku nyawang bojone dhewe masa gaun. Tapi biasanya sama nek nyawang kan gak ngono lapong. Saweneng pak. Mari ngono lemen. Titik ae aja akeh-akeh lek ngelem. Titik ae. Sama no dek, tak sawang-sawang, tambah tua kok tambah elek. Sama ku tambah tua kok tambah ya apa modele sejan nganggo sak nganggo ku pantes pinter ngeramu tawa bojoku wong wedok terus jentik lho wong wedok ku lek atine wis seneng mas yo blonjo titik lho ora masalah nggih Bu nggih lho pak, wong wedok kuwi lek atine wis seneng, sampean gak atik njaluk lho ditawani. Ditawani apa, Jur? Ya apa-apa. Makane tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba mengelokkan mengelokkan yo. Perempuan. Jangan coba-coba menyakiti hati perempuan. Horo. Jangan sekali-kali menusuk perasaan perempuan. Tusuk yang lain saja. Loro. Wong lanang iki kadang ora genah. Mulane aku pesen tenan Pak, bojo sampean tambah lemu. Ya wis aja katik mbok lokno. Loro wong wedok dilokno. Malah enak bojo lemu to. Empuk. Lah timbang sampean duwe bojo kok urun jegrik ngene. Melaku sayat-sayat kaya pede angkrem kena kipas angin yang guling didemek watuk dibukna mengi ana wong wahid mencelat ngono. Antuk sing lemu. Mung kena gawe tenger. Iki kalau bojoku paling seger dhewe. Pokoke merek LGX. Lemu ginuk-ginuk. Apalagi kalau lagi musim banjir, enak duwe bojo lemu. Nek banjir, iya evakuasi barang-barang gak usah golek pelampung, gak usah golek perahu wis. Wis bojo kon mengkurupkan kambang dhek. TV munggah diseret. Balik mana kursi munggah tarik. Lanang kadang yo gak pengerten, bojo tambah lemu dilokno. Dudu omahe sing tingkap. Awak tingkat telu. Mesti ngamuk bojomu. Timbangane sampeyan gak iso nggae omah tingkat yo awakku sing tak tingkat kurang tak tingkate meneh-meneh. Ngamuk.